Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari risalah Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga qissatul fil yang menjadi mukaddimah sebelum dilahirkannya Nabi alaihi salatu wasallam. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullah, raja'na ila siratihi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali pada pembahasan sirah Nabi alaihi salatu wasallam. Wafatu Abdullah walidi Rasulullah. Meninggalnya Abdullah, ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ikhtulifa fi wafati abihi Abdullah. Diperselisihkan di kalangan para ulama ahli sejarah tentang wafatnya ayah beliau, yaitu Abdullah. Hal tuwfiya ba'da wiladatihi au qablaha. Apakah Abdullah ini meninggal setelah Rasul dilahirkan atau sebelumnya? Al-aktsar ala annahu tuwfiya wa huwa hamlun. Pendapat kebanyakan ulama ahli sejarah menyatakan bahwasannya Abdullah meninggal dalam keadaan Rasul dalam kandungan ibunya. Jadi istri dari Abdullah ini yaitu Aminah sedang mengandung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belum dilahirkan Abdullah meninggal. Wala khilafa anna ummahu matat baina Makkah wal Madinah bil Abwa. Dan tidak ada perselisihan di kalangan ulama ahli sejarah bahwa ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, yaitu Abwa. Munsharafaha min al Madinah min ziyarati akhwalihi. Tepatnya ketika ibu beliau kembali bertolak dari Madinah setelah mengunjungi paman-pamannya, yakni mengunjungi saudara-saudaranya di Madinah, ketika pulang dari sana singgah di sebuah tempat bernama Abwa, meninggal. Walam yastakmil idzaka sitta sinin. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum genap usia 6 tahun. Yani usianya masih sangat kecil. Belum genap 6 tahun sudah ditinggal mati ibunya. Fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Maka pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil alih oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Waraqqa alaihi riqqatan lam yariqqaha ala auladihi. Abdul Muttalib sangat menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang yang tidak pernah dia curahkan kepada anak-anaknya sendiri. Yakni Abdul Muttalib sangat menyayangi cucunya melebihi rasa sayang dia terhadap anak-anaknya. Dan itu memang sebuah tabiat. Kakek itu lebih sayang cucunya daripada sama anaknya. Itu sesuatu yang lumrah. Fakana la yufariquhu. Abdul Muttalib ini tidak pernah meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendirian. Terus ditemani. Wa ma kana ahadun min waladihi yajlisu ala firashihi ijlalan lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Muttalib tidak pernah mengizinkan satupun dari anak-anaknya untuk duduk di atas permadani miliknya sebagai bentuk kehormatan tersendiri untuk Abdul Muttalib, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk naik di atas permadaninya, bahkan main-main di situ. Dilarang oleh anak-anak Abdul Muttalib, dicegah oleh Abdul Muttalib. Wa qadima Makkah qaumun min Bani Mudlij min al-Qafah. Suatu hari ada sebuah rombongan dari Bani Mudlij tiba di kota Mekah. Dan mereka ini termasuk dari Qafah. Qafah itu alladhi ya'rifu al-fawariq wal-muwafaqah bainal awlad wa abaihim. Qafah itu orang yang ahli dalam melihat perbedaan atau kesamaan antara anak dengan bapaknya. Kalau zaman sekarang untuk menentukan ini anak milik fulan, bapaknya itu fulan, anaknya itu fulan, itu sangat mudah karena kemudahan teknologi di zaman sekarang. Kalau dulu sangat terbatas, sehingga kalau terjadi perselisihan, misal ada ditemukan anak, kemudian diusut oleh pihak hukumah pemerintah, kok tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan mengaku sebagai ayahnya, dan tidak ada satupun dari mereka yang membawa bukti kalau itu adalah putranya, dan masing-masingnya tidak mau ngalah, pengin mengambil alih hak asuh anak yang ditemukan tersebut, dan dia mengaku sebagai ayahnya, maka cara yang pertama dipanggil Qafah. Qafah ini orang yang ahli dalam melihat. Biasanya dia akan menilai dari tengkuknya. Qafah minal Qafah. Qafah itu tengkuk. Ya, ini dia dibilang Qafah karena dari area sini dia bisa melihat. Oh, hadal ibn hadal walad hakuk. Ini anak punyamu ini. Kenapa ada kemiripan dari sini, sini, sini. Ini anakmu. Demikian. Nah, suatu hari ada rombongan yang datang ke Mekah dari Bani Mudlij. Yang ternyata rombongan ini orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Qafah. Bisa menentukan, oh ini fulan, anaknya fulan, ila akhirih. Falamma nadaru ilaihi, ketika mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu li jaddihi. Mereka langsung berkata kepada kakeknya, yakni kepada Abdul Muttalib. Ihtafid bih. Jagalah anak ini. Falam najid qadaman ashbah bil qadam alladhi fil maqam min qadamih. Kami tidak mendapati ada kaki yang lebih mirip daripada kaki anak ini dengan cetakan kaki yang ada di maqam. Yakni maqam Ibrahim. Yang dimaukan adalah maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau proses membangun Ka'bah. Nah, itu di batunya itu yang dipakai tempat berdiri oleh Nabi Ibrahim, itu ada cetakan kakinya Nabi Ibrahim, asli. Nah, orang-orang ini membandingkan kaki yang tercetak di batu makam itu dengan kakinya Rasul, itu sama. Itu sama. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau anak ini adalah keturunan dari Nabi. Bukan orang sembarangan. Faqala li Abi Talib. Maka Abdul Muttalib mengatakan kepada Abu Talib, isma' ma yaqulu haula, dengarkan ucapan orang-orang ini. Ihtafid bih, jagalah anak ini. Wa tuwaffiya jadduhu fis sanati tsaminah min maulidihi. Kakek beliau, yakni Abdul Muttalib, meninggal dunia pada tahun ke-8 setelah kelahiran beliau. Jadi usia beliau 8 tahun, kakeknya meninggal, yakni 2 tahun lebih setelah meninggalnya ibu beliau, disusul oleh kakeknya. Wa ausa bihi ila Abi Thalib. Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Thalib untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qila innahu qala lahu, ada yang mengatakan pesannya Abdul Muttalib kepada Abu Thalib adalah sebagai berikut. Usika ya abda manafin ba'di bimufradin ba'da abihi fardi. Aku wasiatkan kepadamu, wahai abdu manaf, sepeninggalku, dengan seseorang yang tiada taranya setelah ayahnya. Wa kuntu kal ummi lahu fil wajdi tudnihi min ahsha'iha wal kabidi. Aku selama aku masih hidup, aku seperti ibu baginya yang selalu merawatnya, seperti seorang ibu yang mendekatkan anaknya pada perut dan hatinya. Yakni Abdul Muttalib itu menggantikan posisi ibunya Rasul yang selalu merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tulus. Fa anta min arja baniya 'indi li raf'i daimin wa li shaddi 'adudi. Engkau adalah anakku atau di antara anak-anak yang paling aku harapkan untuk menjaga anak ini, mengangkat kedzaliman darinya dan bahu membahu untuk membantunya. Dan Abdul Muttalib berpesan khusus kepada Abu Talib untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib jaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang berikutnya tentang Abdul Muttalib, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, ada imam fi Syiar wal Maghazi. Beliau ini seorang imam dalam bidang Syirah dan Maghazi. Wa jami'un nasi ba'dahu 'ayalun ila kutubih, dan semua ulama setelah Ibnu Ishaq itu merujuk kepada Ibnu Ishaq dalam segala hal yang berkaitan dengan sirah. Wa kana Abdul Muttalib min sadati Quraisy. Abdul Muttalib ini adalah tokoh dan pembesar suku Quraisy. Muhafizan 'alal 'uhud. Dia adalah orang yang sangat komitmen dalam menjaga perjanjian. Mutakhalliqan bimakarimil akhlaq. Orang yang memiliki perangai yang sangat terpuji. Yuhibbul masakin. Sangat cinta dengan orang-orang yang miskin. Wa yaqumu fi khidmatil hajij. Dan dia adalah orang yang mengkhidmat dan memberikan pelayanan yang khusus bagi para jamaah haji. Wa yut'imu fil azamat. Dia ini biasa memberi makan orang lain di masa-masa sulit, masa-masa paceklik. Wa yaqma'u dhalimin. Dia ini tidak suka dengan orang-orang zalim. Yakni kalau ada orang zalim yang berada di wilayahnya, langsung diberangus sama dia. Wa kana yut'im hatta al-wuhush wat-tayr fi ru'usil jibal. Abdul Muttalib ini punya kebiasaan suka ngasih makan bahkan untuk hewan-hewan buas, hewan liar, burung-burung liar yang tinggal di atas gunung. Yakni biasa ngasih makan tetangga, biasa bikin acara makan-makan untuk kaumnya, mengkhidmat para jamaah haji yang datang ke Mekah, dikasih makan gratis, dikasih minum gratis. Bahkan dia sering naik ke atas gunung, bawa makanan, ditaruh di atas sana, untuk hewan-hewan buas yang tinggal di sana. Wa kana lahu aulad. Abdul Muttalib ini punya beberapa anak. Akbaruhum Al-Harith. Anak yang paling tua bernama Al-Harith. Tawuffiya fi hayati abih. Al-Harith ini meninggal di masa kehidupan ayahnya. Yakni Al-Harith lebih dulu mati daripada Abdul Muttalib. Wa aslama min auladil Harith Ubaidah qutila bi Badrin wa Rabi'ah wa Abu Sufyan wa Abdullah. Dari anak-anak Harith yang masuk ke dalam Islam, yang pertama adalah Ubaidah, dia terbunuh pada perang Badar. Kemudian Rabi'ah, kemudian Abu Sufyan dan Abdullah. Wa minhum Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib. Di antara anak Abdul Muttalib adalah Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Syaqiqu Abdullah. Dia ini saudara kandungnya Abdullah. Abdullah ayahnya Rasul. Wa kana ra'isa bani Hashim wa bani Muttalib fi harbil fijar. Zubair bin Abdul Muttalib ini adalah pemimpin bani Hashim dan bani Muttalib pada peristiwa perang Fijar. Perang Fijar itu perang yang terjadi sebelum Rasul diutus. Kalau tidak salah ketika itu Rasul masih berusia sekitar 20 tahun. Di sebuah pasar yang terkenal di kota Mekah bernama Pasar Ugad. Itu terjadi pertempuran antara orang-orang Quraisy dan sekutu Quraisy Kinanah. Perang dengan kabilah yang bernama Qais Ailan. Itu terjadi cekcok sampai pada akhirnya perang. Sebelumnya sudah terjadi cekcok selama 4 tahun berturut-turut. Tapi yang terakhir yang terjadi pertempuran yang akhirnya mengangkat senjata dan perang itu yang terakhir. Ketika Rasul berusia 20 tahun. Nah, ketika itu banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk damai. Dengan cara dihitung berapa korban dari masing-masing pihak. Dilihat siapa yang lebih banyak korbannya, maka dia berhak untuk mendapatkan diyat dari kelebihannya. Ya, ini misal dari Quraisy 50 orang, dari Qais Ailan 60. Berarti kan 50 banding 50 sudah impas. Kok kelebihan 10 pada Qais Ailan, maka 10 korban ini dapat diyat. Keluarganya dapat uang tebusan untuk korban-korban tadi. Kemudian setelah itu disepakati tidak ada lagi pertempuran di antara mereka. Baik. Nah, yang menjadi komandan untuk Quraisy ini Zubair bin Abdul Muttalib. Bahkan ketika itu Rasul pada peristiwa perang itu sempat bantu paman-pamannya untuk menyiapkan busur panah, ya, ibaratnya itu bagian ngisi magazinnya begitu. Ngasih peluru, kalau sama sekarang pakai tembak. Kalau dulu panah, beliau yang menyiapkan anak panahnya dipakai sama paman-pamannya untuk perang. Tapi setelah itu diselesaikan dengan cara damai dan sudah diakhiri permusuhan di antara mereka. Disebut dengan Harbul Fijar. Fijar itu dari kata intihak, fajora, intihak. Yani karena mereka melanggar kehormatan haram. Karena terjadi di wilayah haram. Syarifan Sya'ran. Az-Zubair ini orangnya dikenal mulia dan ahli syair. Walam yudrikil Islam. Tapi dia tidak mendapati masa Islam. Yani sebelum Rasul diutus, dia sudah meninggal. Wa aslama min auladihi Abdullah. Wa stujhida bi ajnadin. Di antara anak-anaknya yang masuk Islam adalah Abdullah. Dan Abdullah ini mati pada peristiwa ajnadin. Anak belum ngecek tentang peristiwa ini secara detailnya. Wa duba'ah. Wahajal, Wasofia, Wa'atikah. Dan anak-anak yang lain yang masuk Islam, Duba'ah, Hajal, Sofia, dan Atikah. Wa aslama minhum Hamzah ibn Abdul Muttalib wal Abbas. Dan di antara anak-anak Abdul Muttalib juga yang masuk Islam adalah Hamzah dan Al-Abbas. Wa minhum Abu Lahab. Di antara anaknya Abdul Muttalib juga adalah Abu Lahab. Mata aqiba Badrin. Dia mati setelah perang Badar. Kena penyakit dia, mati. Walahu minal walad Utaibah. Dia memiliki anak bernama Utaibah. Sebenarnya punya dua, Utbah dan Utaibah, ya. Alladhi da'a dan Utbah dan Utaibah ini itu dulunya itu mantan suami putrinya Rasul yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ketika Rasul diutus menjadi Nabi dan Rasul dakwah, Abu Lahab ngamuk. Anak-anaknya ini, Utbah dan Utaibah disuruh untuk menceraikan istri-istrinya. Alladhi da'a alaihi Nabi SAW faqatalahu sabu'. Utaibah inilah yang didoakan kejelekan oleh Nabi SAW sampai dia mati dimakan oleh hewan buas. Dimakan singa dia. Jadi Utaibah ini pernah melakukan kedoliman terhadap Rasul di awal-awal Islam. Dia merobek jubahnya Rasul dan meludahi mukanya Rasul. Tapi ketika diludahi, ludahnya balik ke mukanya dia sendiri. Ya. Kemudian Rasul mendoakan kejelekan kepada orang ini. Rasul mengatakan, Allahumma ib'ats alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, utuslah untuk orang ini salah satu dari anjing-anjingmu. Ternyata yang datang bukan anjing, singa. Ketika dia sedang melakukan perjalanan dagang ke Syam dengan teman-temannya, tiba-tiba di jalan dari kejauhan dia melihat ada seekor singa jantan yang sangat besar datang dan berputar-putar mengelilingi rombongan. Utaibah langsung paham, ini singa ngincar saya. Ini doanya Muhammad waktu di Mekah ini. Akhirnya teman-temannya melindungi Utaibah ini dari serangan singa tersebut. Sampai malam tiba, singanya enggak pergi-pergi. Tetap di situ, ya. Melihat dan mengintai serta mencari kesempatan untuk ngambil Utaibah. Namanya manusia, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, teler juga akhirnya. Akhirnya ketika malam sudah semakin larut, pada capek, Utaibah ditaruh di tengah, teman-temannya tidur ngelilingi Utaibah. Jadi kalau ada singa, kok singanya lewat gitu, ketahuan langsung dihalau. Ternyata singanya lebih pandai, ya, dia menyelinap di sela-sela orang yang tidur, kemudian gigit Utaibah digondol, ya, wah, dibawa pergi dan dimakan sama singa tadi. Walahu Utbah wa Mu'attib. Utaibah ini memiliki si Abu Lahab ini memiliki anak juga namanya Utbah dan Mu'attib. Aslama yaumal fath, dua-duanya masuk Islam pada waktu Fathu Mekah. Wa min banatihi, dan di antara putri-putri Abdul Muttalib Arwa, ada seorang wanita bernama Arwa. Tazawwajaha Quraiz ibn Rabi'ah ibn Habib ibn Abd Syams. Dia dinikahi oleh Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdisyams. Fawaladat lahu Amiran wa Arwa. Kemudian Arwa, pernikahan Arwa dengan Quraiz ini, lahirlah anak bernama Amir dan Arwa. Ya, ini ada anaknya juga yang diberi nama seperti nama ibunya. Ini kebiasaan orang Arab, ayuh, untuk menjaga dan memuliakan leluhur dan orang tua mereka. Ketika mereka punya anak, itu dikasih nama yang mirip dengan dia atau dengan kakek atau paman-pamannya untuk meneruskan. Tayyib. Itu kebiasaan mereka sampai sekarang. Fatazawwaja Arwa Affan ibn Abil As ibn Umayyah. Arwa ini, yakni putrinya si Arwa tadi, ya, itu dinikahi oleh Affan bin Abil As bin Umayyah. Dinikahi oleh Affan bin Abil As. Affan bin Abil As ini bapaknya Utsman. Fawaladat lahu Utsman. Ah. Kemudian hasil pernikahan Arwa dengan Affan ini, lahirlah sahabat Utsman bin Affan. Thumma khalafa 'alayha Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Kemudian Affan meninggal, dinikahi oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi Arwa ini menikah dengan Affan. Lahirlah Utsman. Setelah itu Affan meninggal. Bapaknya Utsman ini meninggal. Arwa dinikahi oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Fawaladat lahul walid ibna Uqbah. Dari pernikahan dengan Uqbah ini, lahirlah putra bernama Walid bin Uqbah. Wa asyad ila khilafat ibniha Utsman. Dan Arwa ini tetap hidup sampai masa pemerintahan putranya, yaitu Utsman bin Affan. Wa min hunna, dan di antara putri-putri Abdul Muttalib, Barrah bintu Abdul Muttalib. Adalah Barrah bintu Abdul Muttalib. Masya Allah, ya Allah. Dijaga betul nasabnya. Ngerti apa ini. Nah, anak gitu senggram, biang kabe. Ini anak isopo, gitu dulu isopo, ini saudaranya isopo. Kalau sudah waktunya momen-momen tertentu, hari raya lah, acara keluarga lah, pada kumpul semua, pada bengong. Ya. Iki sopo iki, padahal buliknya. Itu siapa itu padenya? Mau salim takut, kalau tidak mahramnya. Saya dicitak sama buliknya. Kok tidak mau salim sama saya? Saya tidak kenal kamu. Tidak kenal kamu gimana? Kamu kecilnya tak gendong. Saya bulikmu sendiri. Ya Allah. Karena minimnya mengenalkan nasab dan silsilah keluarga. Ya. Para kalafik di kalangan nahna-nahna ini. Ya, baik. Kita-kita ini, selain kalau orang sekarang yang muwallad Arab di negeri kita, itu mereka punya istilah jamaah namanya. Ya, orang-orang jamaah, orang-orang hidung mancung. Kalau yang bukan jamaah, mereka sebut dengan apa? Ahwal. Kita-kita ini ahwal. Ya. Baik. Jamaah sendiri pun terbagi. Ada habaib, ada masyayikh. Habaib itu keturunan Nabi untuk lakinya. Kalau yang perempuannya, mereka sebut syarifah. Syarifah itu berarti keturunan Nabi juga, tapi yang perempuan. Kalau yang masyayikh itu yang bukan termasuk keturunan Nabi. Itu anak dapat faedah dari apa tertua ini apa jamaah-jamaah kayak gini. Tayyib. Nah, ini di antara putrinya apa namanya Abdul Muthalib itu ada yang namanya bintu Barrah bintu Abdul Muthalib. Ummu Abi Salamah ibni Abdul Asad Al-Makhzumi. Dia ini adalah ibunya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, sahabat yang mulia. Wa minhunna Atikah, di antara putrinya Abdul Muthalib juga adalah Atikah. Ini menunjukkan orang dulu subuh-subuh loh ikhwana banyak, ya, keturunannya juga banyak. Ummu Abdullah ibni Abi Umayyah, beliau ini adalah ibunya Abdullah bin Abi Umayyah. Wa hiya sahibatul manam qabla yaumi Badrin. Atikah inilah yang apa bermimpi sebelum terjadinya peristiwa perang Badar. Yakni Atikah ini itu pernah bermimpi tentang kalahnya orang-orang Quraisy dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana samar-samar tak cari-cari tadi secara singkat belum sampai ke referensi yang lainnya. Gak ketemu mimpinya Atikah ini. Cuma dulu zaman beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu, saya pernah baca tentang mimpinya Atikah ini. Kalau tidak salah dia bermimpi ada orang compang-camping datang ke Mekah, ya compang-camping datang ke Mekah. Itu berteriak ngasih peringatan kepada orang-orang Quraisy. Ternyata betul ketika Rasul hendak datang ke Badar melakukan pertempuran di sana, itu Abu Sufyan ngirim seseorang untuk ke Mekah dalam kondisi compang camping minta bantuan untuk membantu Abu Sufyan. Atika ngelihat kayak gitu langsung ini mimpi saya, tapi itu tanda kekalahan mereka. Waktu lifa fi islamiha, untuk Atika ini masih diikhtilafkan apakah dia masuk Islam ataukah tidak. Tayyib. Wa min hunna Safiyyah, di antara putri-putri Abdul Muthalib juga Safiyyah, Ummu Zubair ibn al-Awwam. Dia inilah ibu dari Zubair ibn al-Awwam, sahabat yang mulia. Aslamat wa hajarat, dia masuk Islam dan berhijrah. Tayyib. Wa arwa Ummu Ali Jahshin, dan arwa sendiri itu adalah ibu dari keluarga Bani Jahshin, yaitu Abdullah wa Abi Ahmad wa Ubaidillah wa Zainab wa Hamnah. Alu Jahsh itu adalah Abdullah, Abu Ahmad, Ubaidillah, Zainab dan Hamnah. Tayyib. Wa ummu Abdul Muthalib, adapun ibunya Abdul Muthalib, ya. Berarti apanya Rasulullah? Mbah buyut ya. Abdul Muthalib kan kakeknya Rasul ya. Ini ibunya, kakek beliau. Berarti Mbah Buyut ya. Ini perempuan gitu apa sebutannya? Hah? Perempuan gitu apa sebutannya? Wong Jawa iki apa sebutannya? Hah? Eyang. Masya Allah. Beda ya. Kalau kita di sini apa? Aku sampai lali. Soalnya gak ketemu Buyut. Buyut, setawara Buyut. Tapi kalau setawara Buyut itu untuk yang laki ya. Apa dua-duanya isim jenis gitu ya untuk dua-duanya laki perempuan. Ala kulli hal, ini ibunya Abdul Muthalib. Hiya Salma bintu Zaid min Bani Najjar. Dia bernama Salma putri Zaid dari Bani Najjar. Tazawwajaha abuhu Hashim ibnu Abdi Manaf. Salma ini dinikahi oleh ayah beliau. Ya, ini ayahnya siapa? Ayahnya Abdul Muthalib. Yaitu Hashim bin Abdi Manaf. Fakharaja ila Syam. Ketika itu kan Hashim sedang keluar ke Syam untuk dagang. Singgah di Yathrib, di Madinah. Menikah dengan Salma. Fakharaja ila Syam. Kemudian Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam. Wahiya inda ahliha. Salma ditinggal di Madinah bersama dengan keluarganya. Waqad hamalat bi Abdul Muthalib, ketika itu Salma posisinya sedang hamil mengandung Abdul Muthalib. Famata bi Ghazzah, ternyata Hashim meninggal di daerah Gaza, Palestina. Faraja'a Abu Ruhm ibnu Abdul Uzza wa ashabuhu ila al-Madinah bi tarikatih. Maka Abu Ruhmin bin Abdul Uzza dan teman-temannya pulang ke Madinah dengan membawa harta peninggalan Hashim. Tayyib. Abu Ruhum itu anaknya Muttalib. Abu Ruhum itu anaknya Muttalib. Tayyib. Muttalib ini siapa? Pamannya Abdul Muttalib. Tayyib. Saudaranya Hashim. Berarti Abu Ruhum itu apanya Hashim? Ponaan. Nah, gitu ya? Muttalib loh, bukan Abdul Muttalib. Muttalib. Abu Ruhum itu anaknya Muttalib. Muttalib sendiri itu saudaranya Hashim. Berarti Abu Ruhum ponaannya Hashim. Berarti Hashim pas berangkat ke Syam itu bawa ponaannya. Nah, ketika meninggal di Gaza, nah ponaannya ini yang bawa peninggalan Hashim. Dibawa kemana? Ke Madinah. Karena di sana ada istrinya. Tayyib. Wa waladat imra'atuhu Salma Abdul Muttalib. Salma ketika itu melahirkan putranya yang bernama Abdul Muttalib. Wa sammathu Syaibatul Hamd. Abdul Muttalib nama aslinya Syaibah. Syaibatul Hamd. Disebut Syaibah karena ketika lahir rambutnya itu ada satu helai putih, ya, ubanan. Disebut dengan Syaibah. Faqama fi akhwalihi mukarrama. Syaibah ini tinggal bersama dengan paman-pamannya dari pihak ibu di Madinah, mukarrama, dan sangat dihormati di sana. Karena mereka kenal dengan bapaknya Hashim, orang Quraisy, suku terkemuka di masa itu, ya. Maka putranya Hashim ini, si Syaibah ini sangat dimuliakan di sana. Fabainama huwa yunadilu sibyan fayaqulu ana ibnu Hashimin. Ketika dia berhasil memenangkan lomba memanah untuk kelas anak-anak, dia pun berteriak sambil bangga mengatakan, "Sayalah putra Hashim." Sami'ahu rajulun min Quraisy. Ketika itu di perlombaan itu ada penonton dari suku Quraisy yang mendengarkan ucapan anak ini. Loh, putranya Hashim. Wah, Hashim tokoh kita. Kok dia ngaku sebagai anaknya? Nah, ini menunjukkan nama Hashim ma'ruf. Ya. Faqala li'ammihil Muttalib. Maka orang ini pun balik ke Mekah laporan kepada pamannya si Syaibah ini. Yaitu Muttalib. Inni marartu biduri bani Qailah. Fara'aitu gulaman ya'tazi ila akhik. Saya kemarin itu melewati desa Bani Qailah. Saya melihat ada seorang pemuda yang dia menyandarkan nasabnya kepada saudaramu. Yaitu Hashim. Dia ngaku kalau dia anak dari saudaramu. Ya, ini ponaanmu sendiri. Wa ma yambaghi tarku mislihi fil ghurbah. Tidak boleh, tidak pantas. Kalau itu memang betul-betul ponakan kamu, tidak boleh, tidak pantas. Kemudian dia diasingkan di sana, sementara paman-paman dia dari saudara Hashim ada di sini. Tidak pantas, jemput dia. Bawa dia, boyong dia ke Mekah. Nah, ini pewaris tahtanya Hashim ini. Tarahala ilal Madinah fil talabih. Maka Muttalib pun berangkat ke Madinah untuk mencari keponakannya ini. Falamma ra'ah, ketika Muttalib melihat Syaibah ini, fadat aynah. Wadammahu ilaih. Langsung menangis dan dipeluk. Karena lama tidak ketemu. Ternyata saudara saya Hashim punya anak. Ya. Ternyata anak ponaan saya ini tinggal di sini. Ya. Tidak sama dengan sepupu-sepupunya yang lain di Mekah. Langsung dibawa. Wa ansyada syi'ra. Kemudian Muttalib membawakan syi'ra. Ini kebiasaan orang Arab ya, wah, ada apa gitu pesan disampaikan dengan syair, ya peristiwa yang besar sampaikan dengan syair ngalir, dan syair mereka hujjah ya, wah, termasuk hujjah bil ittifaq dan kesepakatan ahlul lughah. Ya. Nah, kita gitu ada peristiwa bisa nyair, masya Allah. Ya. Araftu Syaibata wan Najjara qad ja'alat abna'aha hawlahu bin nabli tantadilu. عرفت أجلاده فينا وشيمته ففاض مني عليه وابل هطل. Aku sangat kenal dengan Syaibah dan Bani Najjar yang telah menjadikan keturunan mereka hidup di tengah-tengah anak panah yang siap untuk melesat. Aku mengetahui kekuatan mereka dan aku mengetahui sifat-sifat mereka. Aku pun menangis bercucuran air mata melihatnya. Yakni Muttalib mengungkapkan rasa harunya dia bertemu dengan keponakannya. Faradafahu ala rahilatih. Kemudian Syaibah pun langsung ditaruh di atas kendaraannya hendak dibawa kembali ke Mekah. Faqala, Syaibah pun mengingatkan, ya am, dzalik ilal walidah. Wahai pamanku, izin dulu ke ibu, ya. Ini saya tanggung jawab ibu, jangan langsung boyong saya, ketemu dulu sama ibu saya. Faja'a ila ummi, maka Muttalib datang menghadap ibunya Syaibah. Fasalaha an tursila bihi ma'ah. Muttalib pun memohon kepada ibunya Syaibah agar mengizinkan Syaibah dibawa ke Mekah. Famtana'at. Ibunya otomatis menolak, jangan. Ini putra semata wayang saya. Ini anak tunggal saya. Jangan dibawa. Itu saya sama siapa? Dibilang sama Muttalib. Faqala laha. Muttalib pun mengatakan, innama yamdi ila mulki abih wa ila haramillah. Anak ini akan kembali dan mewarisi tahta ayahnya dan dialah yang akan menjaga kota suci Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adzinat lahu. Maka dengan alasan inilah akhirnya ibunya Syaibah itu mengizinkan. Faqadima bihi Makkata, maka Muttalib pun membawa Syaibah ke Mekah. Faqalan nas, masyarakat Mekah melihatnya langsung komentar, hadza Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Karena kelihatan agak hitam, beda sendiri sama paman-pamannya. Gimana enggak hitam, walau di Madinah kerjaannya manah aja. Ya latihan panah, berburu sana, wa ila akhirih, jadi hitam dia. Faqala, maka Muttalib pun mengatakan, waihakum, innama huwa ibnu akhi Hashim. Celaka kalian, ini bukan budak saya, ini keponakan saya. Ini anak dari saudara saya, Hashim. Faqama indahu hatta tara'ra. Maka Syaibah pun tinggal di Mekah, di sisi Muttalib, sampai dia tumbuh dewasa. Fasallama ilaihi mulka Hashimin. Ketika dia sudah dipandang pantas untuk mewarisi tahta ayahnya, maka Muttalib pun menyerahkan estafet kerajaan atau kekuasaan Mekah kepada Syaibah ini. Min amril bait, seperti mengurusi Ka'bah, war rifadah, tentang rifadah, apa rifadah? Makanan yang dibuat untuk jamaah haji. Yang pertama kali bikin siapa? Hashim. Hashim yang mengembangkan rifadah dijadikan makanan daging. Sebelumnya, kalau tidak salah siapa? Kusoy. Ya, Kusoy. Itu yang mencetuskan ide ini. Tapi waktu itu masih ala tepung. Pakai tepung. Ketika zamannya Hashim, dibikin mewah daging. Ini anaknya Hashim ini, Abdul Muttalib, ini Syaibah ini, yang melanjutkan tentang urusan rifadah. Wasiqayah. Dan juga siqayah. Apa itu siqayah? Minuman. Ya, minuman dari perasan buah. Wa amril haji, dan urusan jamaah haji. Wa ghidhalika, selain itu dari urusan Mekah. Wa kanal muttalibu syarifan muta'an jawadan. Muttalib ini, saudaranya Hashim ini, dikenal kemuliaannya, ditaati ucapannya, dan orang yang sangat loyal, sangat dermawan. Wa kanat Quraisyun tusammihil fayyad bisakha'i. Orang Quraisy itu menjuluki Muttalib dengan fayyad karena saking dermawannya. Fayyad itu artinya orang yang dermawan. Fayyad, sakha, jawad, sama. Wa huwa alladhi 'aqada al-hilfa baina Quraisyin wa baina an-Najasyi. Dialah yang mengadakan perjanjian sekutu antara suku Quraisy dengan Najasyi. Walahu minal walad al-Harith wa Makhramah wa Abbad wa Anis wa Abu Umar wa Abu Ruhum. Muttalib ini punya beberapa anak. Yang pertama Harith, kemudian Makhramah, kemudian Abbad, kemudian Anis, kemudian Abu Umar. dan Abu Ruhmin. Abu Ruhmin ini yang menemani Hashim, pamannya, menuju ke Syam. Ketika Hashim meninggal, dia yang membawa harta peninggalan Hashim ke Madinah. Waghairuhum, dan selain mereka. Tayyib, ternyata kehidupan Syaibah di Mekah tidak seindah ketika dia di Madinah. Di situ terjadi bentrok dengan paman dia sendiri yang termasuk dari pembesar Quraisy di Mekah. Nah, bagaimanakah kisahnya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Khalas ya ikhwah, natajawazal waqt untuk pertanyaan-pertanyaan, insyaallah fi waqtin akhar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul barakatuh.